Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir juz amma, penjelasan tentang makna-makna ayat-ayat Al-Qur'an dalam juz yang terakhir, juz ke-30, yang kita ambil dari penjelasan Al-Syeikh Al-Allamah Al-Mufassir Al-Usuli Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullah. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan surah An-Naba dan juga surah An-Nazi'at. Maka pada ini kita akan melanjutkan dari surah Abasa. Surah Abasa. Kita lihat di file PDF tafsir juz amma Ibnu Utsaimin di halaman 59. Pada halaman 59 disebutkan ayat surah Abasa dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Kita akan membaca ayat tersebut sebelum membaca penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. 'Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك فأنت ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. Yang disebutkan di sini sampai ayat ke-16, kita akan lihat nanti sampai di mana penjelasan kita dari penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin yang kita baca pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-basmalatu taqaddama al-kalam 'alayha. Tentang basmalah, tentang bismillahirrahmanirrahim telah berlalu penjelasan tentangnya. Abasa wa tawalla, abasa bermuka muram, bermuka masam, wa tawalla dan berpaling. Dia bermuka masam dan berpaling. Hadzal abis wal mutawalli wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang bermuka masam dan berpaling ini adalah Rasulullah, semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau dan kepada keluarganya. Wa makna abasa, dan maksud dari abasa, ay kalaha fi wajhihi. Kalaha bermuka muram, muram fi wajhihi, pada wajahnya. Yakni istankara syai'a bi wajhihi. Artinya mengingkari sesuatu dengan wajahnya. Jadi wajahnya itu menunjukkan pengingkaran. bukan menunjukkan perasaan ridha dan senang, tapi mengingkari. Jadi bermuka masam, ya, itu namanya abasa. Wa makna tawalla a'rada. Sedangkan makna tawalla adalah a'rada. A'rada berpaling, menghadap ke arah yang berbeda. Anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya seorang yang buta. Al-a'ma huwa Abdullah bin Amr bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Seorang yang buta itu adalah Abdullah bin Amr bin Ummi Maktum. Semoga Allah meridainya. Fa'innahu ja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qabla al-hijrah wa huwa fi Makkah. Sesungguhnya beliau alaihi salam sebelum hijrah, pada saat Nabi masih di Makkah. Wa kana indahu qaumun min udhama'i Quraisy yatma'u an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi islamihi. Pada saat itu di dekat Nabi ada pembesar-pembesar Quraisy yang idza aslamu kana dzalika sababan li islami man tahtahum. Telah dimaklumi sesuatu hal yang para pimpinan-pimpinan, ya, kalau mereka masuk Islam, ini bisa menyebabkan orang-orang yang di bawahnya, pengikut-pengikutnya, juga akan masuk Islam. Wa kana tami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fihim syadidan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengharapkan keislaman mereka. Faja'a hadzal a'ma yas'alu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa ala alihi wasallam wa dzakaru annahu kana yaqul allimni mimma 'allamaka Allah. Datanglah seorang yang buta ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama tafsir menyebutkan bahwa Abdullah bin Ummi Maktum atau Abdullah bin Amr bin Ummi Maktum ini berkata, "Allimni mimma 'allamaka Allah." Ajarkan kepadaku ilmu yang Allah ajarkan kepada Anda. Wa yastaqri'un nabi sallallahu alaihi wa alihi wa ala alihi wa sallam, dan dia meminta Nabi membacakan ayat-ayat Allah kepadanya. Fa kana an-nabi alaihi salatu wassalam yu'ridu anhu wa 'abasa fi wajhihi raja'an wa tama'an fi islam ha'ula'i al-udhama. Sedangkan Nabi, semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau, berpaling darinya, menghindari dia, menghadap ke arah yang lain. Wa abasa fi wajhihi, dan bermuka muram. Raja'an wa tama'an fi islami islami ha'ula'il udhama. Karena Nabi berharap dan benar-benar menginginkan keislaman para pembesar, para pimpinan, para tokoh-tokoh Quraisy yang ada di situ. Wa ka'annahu khafa anna ha'ula'i al-udhama yazdaruna an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza wajjaha wajhahu li hadha ar-rajul al-a'ma wa a'rada 'an ha'ula'i al-udhama. Sepertinya Nabi takut pembesar-pembesar ini akan mengejek atau merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika Nabi menghadapkan wajah beliau kepada orang yang buta ini dan berpaling dari para pembesar tadi. Jadi Nabi, sepertinya Nabi khawatir kalau Nabi menghadap ke arah orang yang buta itu sehingga membelakangi atau tidak menghadap ke arah pembesar-pembesar Quraisy itu, mereka akan merendahkan Nabi. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في عبوسه وتوليه يلاحظ هذين الأمرين. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bermuka muram dan berpaling ini sebenarnya beliau memperhatikan dua hal. Al-amrul awwal ar-raja' fi islami ha'ula'il udhama. Al-amrul awwal, yang pertama, beliau berharap agar pembesar-pembesar ini masuk Islam. Wal-amrul thani, sedangkan yang kedua, alla yazdarun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi kaunihi yaltafitu ila hadhal rajulil a'ma alladhi huwa muhtaqar indahum. Yang kedua adalah agar jangan sampai mereka merendahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam karena beliau menoleh kepada orang yang buta ini yang direndahkan oleh mereka. ولا شك أن هذا اجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah ijtihad dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم. وليس احتقارا لابن أم مكتوم. Bukan karena merendahkan ibnu Ummi Maktum. Nah, jadi yang disampaikan oleh Syekh Ibn Utsaimin, kenapa Nabi melakukan hal itu? Sepertinya karena dengan dua alasan. Alasan yang pertama, mengharapkan keislaman dari para pembesar Quraisy tersebut. Alasan yang kedua adalah agar jangan sampai mereka merendahkan Nabi. Nah, kalau seandainya Nabi berpaling kepada dari mereka, menghadap kepada orang yang buta. Sedangkan orang yang buta itu direndahkan oleh mereka, oleh pembesar-pembesar Quraisy tersebut. Nah, ini adalah ijtihad dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak bermaksud merendahkan Ibnu Ummi Maktum yang buta itu. Nah, li'annana na'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yahimuhu illa an tantashira da'watuhu al-haq baina ibadillah. Karena kita mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah yang beliau inginkan kecuali agar dakwah yang benar ini tersebar kepada para hamba Allah. Itu sebenarnya keinginan Nabi. Keinginan Nabi bukan untuk dipuji orang, bukan agar beliau mendapatkan jabatan, bukan. Yang penting agar dakwah yang benar ini tersebar kepada para hamba Allah. Beliau tidak menginginkan harta, bukan, bukan itu. Sehingga beliau tidak mungkin merendahkan Ibnu Ummi Maktum. Ya. Wa anna an-nas indahu sawa. Dan manusia di sisi Nabi, di hadapan Nabi adalah sama. بل من كان أشد إقبالا على الإسلام فهو أحب إليه. Bahkan yang paling bersegera di dalam menerima Islam, paling semangat terhadap Islam, itu orang yang paling dicintai oleh Nabi. Bukan karena dia punya kedudukan atau karena dia punya harta atau karena sebab-sebab semacam itu, sebab-sebab duniawi. Tidak. Wa ma yudrika ay ayu syai'in yuriduka an yatazakka hadha ar-rajul wa yatwi imanuhu. Apa yang membuatmu ragu bahwa orang ini, orang yang buta ini akan yatazakka, mensucikan dirinya, ya, beriman, nah, wayakwi imanuhu, dan imannya menjadi kuat. Nah, la'allahu, bisa jadi harapannya adalah ay la'alla ibnu ummi maktum yazakka, semoga, ya, Ibnu Ummi Maktum yang buta ini bisa mensucikan dirinya. Artinya di sini ada teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah engkau tahu, apakah engkau ragu bahwa orang yang buta itu, yang engkau justru berpaling darinya itu, bisa jadi dialah orang yang mensucikan dirinya. Nah, yang menerima dakwahmu. Yazzakka ay yatatahhar minad dhunubi wal akhlaq allati la taliqu bi amsalih. Artinya mensucikan, ya, membersihkan dirinya dari dosa-dosa dan akhlak yang tidak selayaknya, akhlak-akhlak yang tercela, dosa-dosa dibersihkan, itu yazzakka. Fa idza kana hadha huwal marju minhu fa innahu ahaqqu an yaltafita ilayhi. Jika ini yang diharapkan, adanya orang yang mau mensucikan dirinya, meninggalkan dosa-dosa dan akhlak yang tercela. Jika itu yang diharapkan, maka mestinya orang yang seperti inilah yang lebih berhak untuk diterima, untuk lebih diperhatikan. فَتَنْفَعُهُ الذِّكْرَ. Atau mungkin saja dia menjadi ingat dan bermanfaat untuknya الذِّكْرَ, pemberi dalam Quran. Mungkin saja dia yang akan mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran dan mendapatkan manfaat dari الذِّكْرَ, peringatan yang ada dalam Al-Quran. Yakni wama yudrika la'allahu yadhakkar aw ay yata'if fatanfa'uhu al-mau'idhah. Tidakkah engkau tahu bahwasanya semoga saja dia yadhakkar ay yata'if, menerima nasihat, ya, menerima nasihat dari ayat-ayat Al-Qur'an, fatanfa'uhu al-mau'idhah, kemudian nasihat itu bermanfaat untuk dia. Fa innahu radhiyallahu anhu arja min haula'i an yata'idha wa yatadhakkar. Sesungguhnya beliau Ibnu Ummi Maktum, semoga Allah meridainya, arja, lebih bisa diharapkan, min haula', dibandingkan mereka ini, para pembesar-pembesar Quraisy ini, an yata'id wa yatadhakkar, untuk bisa mengambil nasihat dan mengambilnya sebagai peringatan. Ya. Jadi yang lebih memungkinkan untuk menerima nasihat adalah laki-laki yang buta ini dibandingkan mereka, pembesar-pembesar itu. Nah. Amma istagna, adapun orang yang merasa sudah cukup, ya, sudah punya banyak kekayaan, punya banyak jabatan, kedudukan, berkuasa. Yakni istaghna bimalihi likathratih. Artinya dia sudah merasa cukup karena hartanya banyak. Wastaghna bijahihi liquwwatih. Dia merasa cukup karena dia punya kedudukan. Ya, punya kekuatan, punya power untuk mempengaruhi orang lain. Nah, ini pembesar-pembesar yang ada pada waktu itu. Fahada fa anta lahu tasaddah. Sedangkan kepada orang yang seperti ini engkau tasaddah. Tasaddah itu artinya tata'arrad, engkau membuka diri. Wa tatlub iqbalahu alaik, engkau berharap agar mereka menghadap kepadamu. Wa taqbal alaih, dan engkau menerimanya. Engkau perlakukan mereka dengan baik. Engkau bersikap ramah kepadanya. Nah, engkau membuka diri. Menghadap ke arahnya. Wama alaika alla yazzakka. Padahal tidak ada dosamu. Engkau tidak berdosa jika mereka tidak mensucikan dirinya. Yakni, laisa alaika syai'un idza lam yatazakka hadzal mustaghni. Artinya, tidak ada dosa bagimu, wahai Nabi, kalau seandainya mereka tidak mau mensucikan dirinya, tidak mau beriman. Sudah didakwahi, tapi tidak beriman. Engkau sudah berdakwah dengan baik, engkau sampaikan al-haq, tapi mereka menolak. Engkau tidak berdosa kalau mereka tidak mau ikut dakwahmu. لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَغْ. Karena tidak ada kewajiban bagimu kecuali hanya menyampaikan. Menyampaikan dakwah saja. Nah, tidak ada keharusan yang lain. Nah, kalau Nabi saja seperti itu, maka tentunya kita yang mengikuti Nabi juga demikian. Tidak ada keharusan kita membuat orang harus beriman. Masalah iman itu hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka beriman atau tidak, mau menerima dakwah sunnah atau tidak, itu bukan keharusan kita. Tapi keharusan kita adalah berdakwah, menyampaikan sesuai dengan keilmuan kita, sesuai dengan dalil Quran dan sunnah, dengan pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, mereka mau menerima atau menolak, itu bukan kewenangan kita lagi. Fabayyanallahu subhanahu wa ta'ala anna ibna ummi maktum radiyallahu anhu aqrabu ila tazakki min ha'ula'il uzama. Maka Allah yang maha suci lagi maha tinggi menjelaskan bahwa ibnu ummi maktum, semoga Allah meridainya, lebih dekat untuk bersikap beriman, bertakwa, memperbaiki dirinya, menerima nasihat, dibandingkan pembesar-pembesar itu, dibandingkan tokoh-tokoh Quraisy tadi. Wa anna haula idza lam yatazakku ma'a iqbalir rasuli alaihi salatu wassalam alaihim fa innahu laysa alaihi minhum syai. Karena sesungguhnya mereka kalau tidak mau mensucikan dirinya, tidak mau beriman, tidak mau menerima dakwah Nabi, padahal Rasul sudah menghadap ke arah mereka, memperhatikan mereka, maka Nabi tidak berdosa. Tidak ada dosa bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ma alayka alla yazzakka. Dan tidak ada dosa bagimu kalau mereka tidak mau yazakka, mensucikan dirinya, beriman, mau menerima nasihat. Ya'ni laisa 'alaika syai' idza lam yatazakka li'anna ithmahu 'alaih wa laisa 'alaik. Artinya, engkau tidak berdosa kalau mereka tidak mau menerima nasihat, tidak mau mensucikan dirinya, karena dosanya adalah untuk dia sendiri, bukan dosanya ditanggung oleh orang yang berdakwah. Bukan kamu yang berdosa, wahai Rasul, kalau mereka tidak mau menerima. وَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ. Dan tidak ada kewajiban terhadap anda, kewajiban atas anda, kecuali hanya menyampaikan saja. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bergegas, dengan semangat, وَهُوَ يَخْشَى, dalam keadaan dia takut kepada Allah, فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا, engkau tidak memperhatikan dia. هَذَا مُقَابِلْ قَوْلَهُ. Ini adalah kebalikan dari firman Allah tadi, amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Adapun orang yang telah merasa cukup, sudah punya banyak harta, punya kedudukan, dia merasa apa yang dia harus cari lagi? Semua dia sudah dapat. Fa anta lahu tasadda. Engkau membuka dirimu, menerima mereka dengan lapang dada. Sedangkan yang datang kepadamu dalam keadaan benar-benar berharap ilmu, takut kepada Allah, engkau abaikan dia. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepadamu yas'a, yas'a ay yasta'jil. Yasta'jil itu cepat-cepat, berusaha untuk segera. Min ajli intihazil fursah, karena dia memanfaatkan kesempatan. Ila huduri majlisin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memanfaatkan kesempatan untuk hadir di majlis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa yakhsha, dalam keadaan dia takut, ay yakhafu Allah azza wa jalla biqalbihi, artinya dia takut kepada Allah dengan hatinya. Fa anta anhu talaha, untuk orang yang seperti ini justru engkau talaha, mengabaikan dia, tidak memperhatikan dia. Ay tatalaha anhu wa tatalafal, ya, tidak peduli, tidak memperhatikan. Li'annahu inshagala biru'asail qawm la'allahum yahtadun, karena Nabi pada saat itu sedang sibuk menghadapi pimpinan-pimpinan kaum agar mereka dapat hidayah. Nah, kalla, yakni la taf'al misla hada. Kalla itu artinya, itu bentuk teguran yang keras. Kalla, nah, ditegur dengan keras. Maksudnya adalah la taf'al mithla hadha, jangan berbuat seperti ini. Jangan engkau menerima orang-orang pembesar-pembesar itu, ya, padahal mungkin mereka kecil kemungkinan masuk Islam. Sebaliknya kepada orang yang sangat berharap ilmu, engkau tinggalkan. Nah, jangan engkau melakukan hal itu. Walihada naqul, karena itu kita mengatakan inna kalla huna harfu rad'in wa zajrin, sesungguhnya kalla di sini adalah huruf rad' wa zajr, huruf telaan atau teguran. Ay la taf'al mithla ma fa'alta, artinya jangan engkau berbuat seperti yang telah engkau lakukan. Innaha tadhkirah, sesungguhnya ini adalah peringatan. Innaha ay al-ayat al-Qur'aniyah allati anzalaha Allahu 'ala rasulihi sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam tadhkiratan. Ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada rasulnya sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam adalah tadhkirah, peringatan. Tudzakkirul insan bima yanfa'uhu wa tahuthuhu alaih, yang akan memberikan peringatan kepada manusia kepada hal-hal yang bermanfaat untuknya dan memotivasi manusia kepada hal yang bermanfaat itu. Wa tudzakkiru lahu ma yadhurruhu wa tahadhdhiruhu minhu, peringatan itu juga untuk mengingatkan dia terhadap hal-hal yang bisa memudaratkan dia dan agar dia berhati-hati darinya. Wa yata'id biha al-qalb, dan supaya hatinya mau menerima nasihat dari peringatan itu. Faman syaa'a dzakarah, maka bagi siapa yang ingin, siapa yang hendak, silakan dia ambil sebagai peringatan. Dia terima nasihat itu. Barang siapa yang mau, barang siapa yang punya kehendak. Ai faman syaa'a dzakara ma nazala min al-mau'izah fatta'ib. Barang siapa yang ingin untuk mengingat nasihat yang diturunkan, ya, nasihat Quran yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatta'id, silakan ambil sebagai nasihat. Wa man syaa'a lam yata'id. Kalau tidak mau, silakan. Kalau dia tidak mau ambil itu sebagai nasihat, silakan saja. Nah, cuma ada konsekuensinya. Kalau engkau menerima sebagai nasihat, itu baik bagimu. Allah akan berikan rahmat kepadamu, Allah akan berikan pahala kepadamu. Nah, tapi kalau engkau tidak mau terima, silakan, cuma engkau akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Surah Al-Kahfi ayat 29. Katakan, kebenaran itu berasal dari Rabb kalian. Barang siapa yang mau, silakan dia beriman. Dan barang siapa yang mau, silakan kufur. Kebenaran itu jelas, terang. Nabi itu meninggalkan kita, ya, taraktukum 'alal bayda. Aku tinggalkan untuk kalian penjelasan-penjelasan yang begitu putih bersinar. Lailiha kanahariha. Siangnya seperti malamnya, terang. Jadi sunnah Nabi, ajaran Nabi berupa Quran dan sunnah yang disampaikan kepada umat itu sudah lengkap, sudah jelas sekali. Kalau umat mau mengambil itu sebagai pelajaran, mereka akan mendapat pencerahan, terang, jelas, gamblang. Dan al-haq itu jelas. Bagi yang sudah tahu al-haq, silakan kalau dia mau beriman. Kalau dia tidak mau, silakan kufur. Tapi ingat, yang kufur akan mendapat tindakan dari Allah. Akan mendapat siksaan. Nah, ancaman dengan an-nar, ancaman azab di kubur. Nah, bahkan bisa terancam azab di dunia. Nah, yang paling parah adalah azab di an-nar, itu yang paling dahsyat. Fallahu ja'ala lil insan al-khiyar qadaran baina an yu'mina wa yakfur. Allah memberikan al-khiyar, pilihan. Ya. Memberikan pilihan secara qadari. Allah berikan manusia itu kemampuan untuk memilih, tidak dipaksa. Kalau dia mau sholat, silakan. Tidak mau sholat, juga ada pilihan. Dia tidak dipaksa. Nah, dia mau berpuasa, silakan. Tidak mau berpuasa juga, dia bisa memilih mau beriman atau kafir. Amma syar'an fa innahu la yarda li ibadihi al-kufra. Adapun secara syar'i, Allah tidak ridha kekufuran dilakukan oleh hamba-hambanya. وليس للإنسان مخير شرعا بين الكفر والإيمان. Bukan secara syar'i manusia diberi pilihan untuk kufur atau iman. بل هو مأمور بالإيمان ومفروض عليه الإيمان. Bahkan manusia itu diperintah untuk beriman, diwajibkan untuk beriman. Itu secara syar'i. Nah, lakin min haitsul qadri huwa mukhayyar. Namun secara qadari, ya, Allah berikan perangkat bagi manusia itu untuk memilih, ya, punya akal, punya perasaan, ya, bisa bertindak. Nah, itu secara qadar. Huwa mukhayyar. Manusia itu memiliki pilihan. Walaysa kama yaz'u ba'dun nas musayyar mujbar ala 'amalihi. Bukan seperti anggapan sebagian orang bahwa manusia itu dipaksa untuk beramal. Bal hadza qaulun mubtadi' ibtada'ahu al-Jabriyah min al-Jahmiyah. Bahkan ini adalah ucapan dari mubtadi', orang yang mengada-adakan kebid'ahan, mengada-adakan hal yang baru, yang dibuat oleh Jabriyah dari kalangan Jahmiyah dan selain mereka. Jadi mereka itu menganggap seseorang itu ketika dia berbuat, dia dalam kondisi terpaksa. Dia dipaksa. Pelakunya adalah Allah. Nah, ini Jabriyah, Jahmiyah. Mereka menganggap manusia itu tidak punya kehendak, tidak punya pilihan. Nah, ini berbahaya. Nanti akan pada kesimpulan, kalau seorang itu berdosa, jangan disalahkan. Karena dia berbuat itu bukan atas kehendak dirinya. Mau nyalahkan siapa terus? Arahnya mau menyalahkan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari hal itu. Allah tidak bisa disalahkan. Karena manusia berbuat itu ada kehendak. Kalau mereka berdosa, mereka layak diazab. Karena pelakunya mereka. Nah. Dan orang yang masuk neraka, masuk ke dalam an-nar, itu mengakui kesalahan-kesalahannya. Fa'tarafu bidambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Dalam surah Al-Mulk. Fa'tarafu bidambihim. Maka mereka pun mengakui dosa-dosa mereka. Setelah mereka berusaha untuk berdebat, ya, tidak mampu, tidak ada jalan lain kecuali, baru mereka mengakui dosanya mereka memang salah. Mereka masuk neraka itu karena mereka layak masuk neraka dengan keadilan Allah. Karena mereka bersalah, berdosa. Mereka memilih untuk tidak melakukan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman syaa'a dzakarah, bagi barang siapa yang ingin untuk menjadikannya sebagai pemberian peringatan. Ay dzakara ma nazala minal wahyi fatta'adha bihi. Artinya dia mengingat wahyu yang turun kemudian mengambilnya sebagai nasihat. Wa man syaa'a lam yadhkurhu, barang siapa yang mau silakan dia kalau dia tidak menjadikannya sebagai peringatan. Wal muwaffaq man waffaqahu Allahu 'azza wa jalla. Orang yang mendapat taufik adalah yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Fi suhufin mukarramah. Peringatan itu di suhuf, lembaran-lembaran yang mukarramah, yang dimuliakan. Marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan. Lagi suci. أي أن هذا الذكر الذي تضمنته هذه الآيات في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. Artinya, peringatan yang disebutkan dalam ayat-ayat ini berada dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan, yang tinggi lagi suci. مُعَظَّمَةٌ عِنْدَ اللَّهِ, diagungkan di sisi Allah. وَالصُّحُفُ جَمْعُ صَحَائِفٍ. والصحائف جمع صحيفة وهي ما يكتب فيه القول. الصحف di sini adalah yang tertulis dari ucapan-ucapan. Nah. بأيدي سفرح. Nah. Di tangan سفرح. السفرح الملائكة. السفرح di sini adalah malaikat. Artinya di tangan malaikat. وَسُمُّ سَفَرَهْ لِأَنَّهُمْ كَتْبَهْ مَأْخُوذَ مِنَ السَّفَرْ أَوْ مِنَ السَّفْرِ وَهُوَ الْكِتَابِ. Mereka disebut dengan safarah karena mereka menulis. Diambil dari kata as-safar atau minas safri atau dari as-safri وَهُوَ الْكِتَابِ, yaitu tulisan. Kaqaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-Jum'ah ayat 5, kamathalil himari yahmilu asfara. seperti keledai yang memikul kitab-kitab. Kitab-kitab itu berisi ilmu sebenarnya, tapi tidak bermanfaat bagi keledai. Nah, dia hanya mengangkut kitab-kitab itu. Berat bagi dia, tapi dia tidak bisa mengambil ilmu dari kitab-kitab itu. Nah, waqila as-safara al-wusata bainallahi wa bain khalqihi. Dan ada pula ulama yang berpendapat bahwa as-safara itu maknanya adalah al-wusata, yang menjadi penengah antara Allah dan makhluknya, yang berada di tengah, perantara. Minas safir, dari kata as-safir, wa huwal wasithah bainan nas, yaitu perantara di antara manusia. Wa minhu hadithi Abi Rafi' radhiyallahu anhu, di antaranya adalah hadis Abu Rafi', semoga Allah meridainya, annan nabiyya sallallahu alaihi wa ala wa alihi wa sallam tazawwaja maymunah qabla an yuhrimah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Maimunah sebelum beliau melakukan ihram. Qala Abu Rafi' berkata, wa kuntu safir bainahuma, dan aku adalah perantara antara keduanya, yang menjadi perantara antara Nabi dengan Maimunah. Ay al-wasithah, artinya adalah perantara. Al-muhim anna as-safarah humul malaikah, intinya adalah as-safarah di sini artinya malaikat. Wa summu safarah li'annahum katabah yaktubun, mereka disebut safarah karena mereka itu menulis. Wa summu safarah li'annahum sufara bainallahi wa bainal khalqi, disebut juga safarah karena mereka menjadi perantara antara Allah dengan makhluk. Fajibril alaihi salatu wassalam wasiqatun bainallahi wa bainal khalqi fin nuzuli bil wahyi. Jibril alaihi salatu wassalam menjadi perantara antara Allah dan makhluk dalam turunnya wahyu. Wal kataba alladhina yaktubuna ma ya'malul insan aidan yaktubunahu wa yuballighunahu ila Allahi azza wa jalla. Sedangkan malaikat-malaikat penulis adalah yang menulis amalan manusia. Mereka tulis dan mereka sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alimun bihi hina kitabatihi wa qabla kitabatihi. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui ketika terjadi penulisan amal itu dan sebelum dituliskannya amal. Kiramim bararah, kiram mulia. Kiram fi akhlaqihim, kiram fi khilqatihim. Mulia dalam akhlak mereka dan mulia dalam wujud, dalam wujud mereka. Li'annahum ala ahsani khilqah, karena mereka dalam wujud yang terbaik. Wa ala ahsani khuluq, dan pada akhlak yang terbaik. Wa li hadza wasafa Allahu al-mala'ikata bi'annahum kiram katibin ya'lamuna ma taf'alun. Karena itu Allah mensifatkan malaikat bahwa mereka itu adalah kiram katibin, yang mulia, yang menulis. Ya'lamuna ma taf'alun, yang mengetahui apa yang diperbuat oleh manusia. Wa annahum alaihimus salatu wassalam la yastakbiruna an ibadatillahi wa la yastahsirun. Dan bahwa mereka, para malaikat, semoga salawat dan salam tercurah kepada mereka, tidaklah sombong, tidak enggan untuk beribadah kepada Allah, dan mereka tidak merasa capek untuk beribadah kepada Allah. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun, mereka bertasbih malam dan siang, tidak pernah berhenti. Wa hadhihi al-ayati fiha ta'dib min Allah azza wa jalla lil khalqi alla yakuna hammuhum hamman syakhsiyan. Ayat-ayat ini adalah berupa adab dari Allah, pengajaran adab dari Allah kepada para makhluk agar jangan menjadikan ambisi mereka ambisi pribadi. Bal yakunu hammuhum hamman ma'nawiyan wa alla yufaddilu fi ad-da'wah ila Allah syarifan li syarafihi wala 'aziman fi 'azamatihi. Hendaknya keinginan mereka adalah keinginan yang bermakna, yang bernilai. Jangan mendahulukan orang yang mulia dalam dakwah. Pembesar-pembesar, tokoh-tokoh, jangan. Wala qariban liqarbih, jangan karena lebih dekat kepada dia. Bal yakunu an-nas iddahum sawa fi ad-da'wah ila Allah al-faqir al-ghani al-kabir was-saghir. Mestinya dakwah kepada Allah itu sama saja kepada yang fakir, kepada yang kaya, kepada yang besar, kepada yang kecil, al-qarib wal-ba'id, kepada yang dekat maupun yang jauh. Wa fiha aidan talattaf Allahu 'azza wa jalla bi mukhatabati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam ayat ini juga terkandung sikap lembut Allah dalam berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala fi awwaliha, pada permulaannya Allah berfirman, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Dia bermuka masam dan berpaling ketika datang orang yang buta. Thalathu juman lam yukhatib Allah fiha an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li'annaha itab. Allah tidak mencela Nabi secara langsung, secara terang-terangan. Falau wujjihat ila Rasul bil khitab lakana fihi ma fihi. Kalau seandainya penyampaian khitab itu langsung kepada Rasul, pasti ada sesuatu. Allah cuma menyatakan abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan berpaling. Allah tidak langsung menyatakan Muhammad bermuka masam atau berpaling. Tidak, khitabnya tidak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk talattuf dari Allah, sikap lembut Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lakin ja'at bil ghibah. Namun ungkapan dalam ayat ini disampaikan dalam bentuk dhamir ghaib, kata ganti orang ketiga, kata ganti dia. Nah, bukan engkau di permulaannya. Abasa, dia bermuka masam. Faja'ala al-hukma lil-ghaib qarahiyata an yukhatiba an-nabi sallallahu alaihi wasallam bihadhil kalimat al-ghalidah asy-syadidah. Maka penyampaiannya adalah untuk orang al-ghaib, orang ketiga, orang yang tidak ada di situ, seakan-akan tidak ada di situ. Bukan orang yang diajak bicara, bukan kamu atau engkau atau kalian, bukan. Tapi dia. Nah, karahiyata an yukhatiban nabi sallallahu alaihi wasallam bihadhil kalimat. Karena tidak disukai untuk berbicara kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata yang al-ghalidah asy-syadidah, yang keras atau kasar. Wali ajli alla yaqa bimithli dhalik man yaqa min hadhihi al-ummah, dan agar jangan sampai hal itu terjadi pada orang di umat ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala wasafa kitabahu al-aziz bi annahu bi lisanin arabiyyin mubin. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati kitabnya yang mulia bahwasanya kitab itu diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Wa hadha min bayani, ini termasuk penjelasan darinya. Nah, jadi kadang kita kalau menegur seseorang itu bisa mengambil pelajaran dari Quran, jangan tegur langsung orangnya. Bisa menggunakan sil dhamir al-ghaib. Nah, wa fil ayat aydan dalilun ala jawazi laqabil insan bi wasfihi. Di dalam ayat ini juga terdapat dalil bolehnya menjuluki seseorang dengan sifatnya. Mithlul a'ma wal a'raj wal a'mash, seperti al a'ma orang yang buta, wal a'raj orang yang pincang, wal a'mash orang yang rabun, tidak jelas penglihatannya. Wa qad kana al ulama yaf'aluna hadha. Para ulama melakukan hal ini. Al a'raj an Abi Hurairah, Al-A'mash Ad ibn Mas'ud, Al-A'raj orang yang pincang meriwayatkan dari Abu Hurairah, Al-A'mash orang yang rabun meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, wa hakadha, dan demikian seterusnya. Qala ahlul ilmi wal laqab bil aib idza kana al maqsud bihi ta'yinus syakhs fala ba'sa bihi. Kata para ulama, julukan itu yang mengandung aib, kekurangan, jika maksudnya adalah untuk mengetahui siapa orangnya, ya, untuk memperjelas siapa yang dimaksud, maka tidak mengapa. Wa amma idza kana al maqsud bihi ta'yiru syakhs fa innahu haram. Adapun kalau maksudnya adalah untuk menjelek-jelekkan seseorang, maka ini haram. Bi anna al awwal idza kana al maqsud bihi tabyinu syakhs tad'u al hajah ilayhi. Karena yang pertama, jika tujuannya adalah untuk memperjelas siapa orangnya, ada keperluan untuk hal itu. Wathaniyah idza kana al-maqsud bihi at-ta'yir fa innahu la yuqsad bihi at-tabyin wa innama yuqsad bihi syamatah. Sedangkan yang kedua, jika tujuannya adalah menjelek-jelekkan orangnya, menghina dia, maka ini tujuannya bukan untuk memperjelas, tapi untuk mencela dia. Wa qad jaa'a fil athar, telah disebutkan dalam sebuah athar. Naam. La tuzhir syamatah fi akhika fayarhamuhullah wa yabtalika. Janganlah engkau menampakkan celaan kepada saudaramu, kemudian Allah merahmati dia dan memberikan ujian kepadamu. Artinya jangan engkau ejek seseorang, ya, yang ketika engkau ejek orang itu, siapa tahu Allah menyembuhkan dia, memberikan rahmat kepada dia sehingga dia sembuh, sedangkan Allah menguji engkau dengan hal yang engkau ejek itu. Jangan engkau ejek seseorang, hei buta, tidak bisa melihat, misalkan, diejek orangnya. Kemudian Allah merahmati orang itu, dia sembuh dari butanya. Kemudian Allah uji engkau dengan penyakit itu, karena ejekan itu. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin disebut dalam sebagian asar. Nah, sempat tadi saya lihat, sepertinya secara secara riwayat, sepertinya ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, kalau tidak salah dalam riwayat At-Tirmidzi. Coba sebentar, saya cross-check lagi. Sepertinya ini, kalau di catatan kaki, di footnote, disebutkan akhrajahu at-Tirmidzi. Nah, At-Tirmidzi cenderung menghasankan. Seperti ya, Syekh Al-Albani melemahkan ini dari sisi riwayat. Nah, syamatah. Sepertinya Syekh Al-Albani melemahkan ini dari sisi riwayat. Walaupun secara makna bisa jadi benar. Nah, ini hadis ini, kalau dinyatakan sebagai hadis fuhul, ini adalah hadis yang lemah. Nah, hadis yang lemah. Dilemahkan Syekh Albani dalam dhaif At-Tirmidzi, dhaif At-Targhib wa At-Tarhib. Ya. Nah. Walaupun ada pendukung dari ucapan-ucapan salaf tentang hal itu, secara makna benar. Tapi kalau kita nisbatkan ini sebagai sabda Rasul, jangan. Karena secara riwayat marfu adalah lemah. Nah. Baik, selesai pembahasan kita malam ini. Surah Abasa dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 dari penjelasan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Al-afu minkum. Mungkin sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Karena sudah larut malam, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.